salam Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam di setiap malam Ramadan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadarus Quran, sehingga Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala dari hadis ini menyebutkan masru'iyah disyaratkan tadarus Quran di bulan Ramadhan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, seyogianya seorang muslim mencari guru, mencari orang yang bisa memberikan faedah kepadanya terkait dengan Al-Quran. Ya, sebagaimana Jibril yudaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Kata beliau rahimahullahu taala, tadarus Qur'an yang dimaksud ada dua. Tadarus lafzan dan tadarus ma'nan. Tadarus lafaz yakni membaca Quran, memperbagus bacaan, belajar tahsin Al-Quran, tajwid. Juga lafzan yakni ma'nan yakni mempelajari tafsirnya. Mempelajari tafsir-tafsir Al-Quran Al-Karim. Di antara disebutkan oleh beliau rahimahallahu taala dari hadis ini, wa kana Jibril yatihi kulla lailatin min Ramadhan fa yudarrisul Quran. Kata beliau berarti menunjukkan bahwasanya tadarus Quran, membaca Quran, mengkaji Quran di waktu malam itu afdal. Sehingga malaikat Jibril memilih waktu datang setiap malam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimakumullah. Insyaallah selama Ramadan ini kita akan baca tafsir surah Al-Baqarah dari tafsir Ibnu Utsaimin rahimahallahu taala. Hanya saja tidak kita baca semua, mungkin kita baca beberapa poin kemudian beberapa faedah yang boleh sebutkan. Kata Ibnu Utsaimin rahimahallahu taala, surat Al-Baqarah itu turun ba'dal hijrah. Turun setelah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Sehingga surat Al-Baqarah termasuk madaniyah. Surat madaniyah ini surat yang turun setelah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Adapun makkiyah itu yang turun sebelum hijrah. Surah Baqarah karena turunnya setelah hijrah maka termasuk surah madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, qad taqaddamal kalam 'alaiha bi suratil Fatihah. Masalah basmalah telah lewat pembahasannya dalam surat Al-Fatihah, yang intinya bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat mustaqillah, ayat yang tersendiri yang turun untuk fasilah lil fasl, memisah antara satu surat dengan surat lainnya. Al-Fatihah pemisah antara satu surat dengan surat lainnya, kecuali surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah, dan kecuali dalam surat An-Naml. Dalam surat An-Naml itu adalah satu ayat dari surat An-Naml. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim terdiri dari tiga huruf. Alif Lam Mim. Sebetulnya bin Rahimahullah menyebutkan para ulama ada beberapa pendapat terkait dengan huruf-huruf muqatta'ah seperti ini. Huruf-huruf hijaiyah yang ada di dalam awal-awal surat. Beberapa surat ya diawali dengan huruf-huruf hijaiyah seperti ini. Alif Lam Mim, Ha Mim, Nun, Qaf, ya, Alif Lam Ra dan lainnya. Sebagian ya menyatakan bahwasanya huruf-huruf ini memiliki makna masing-masingnya. Alif Lam Mim punya makna. Iya. Nun ada maknanya, Qaf ada maknanya. Sebagian menyatakan ini semata-mata huruf hijaiyah yang tidak memiliki makna. Dan ini pendapat yang dikuatkan beliau rahimahullah. Syaikhul cenderung menyatakan ini adalah huruf-huruf hijaiyah yang tidak memiliki makna. Pendapat ketiga Abdul Rahimahullah, dia menyatakan memiliki makna, tetapi Allahu a'lam, Allah yang Maha tahu apa maknanya. Dan pendapat yang ketiga, yang keempat, yang ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syaikh Rahman Sa'di Rahimahullah, juga disebutkan oleh Ibnu Katsir Rahimahullah sebagai pelbagai, menyatakan tawakuf. Ya, kita membacanya sebagaimana dalam Al-Qur'an ada, dalam mushaf ya, adapun ada atau tidak makna, ada atau tidak ada maknanya, kita tidak tahu. Allahu a'lam. Adapun Syaikhul Utsaimin cenderung menyatakan ini huruf hijaiyah yang tidak memiliki makna. Yang hikmahnya adalah i'jaz. Hikmahnya adalah i'jaz untuk menunjukkan lemahnya makhluk. Ini mukjizat Qur'an. Ini Quran itu adalah kalamullah, kitabullah yang ayat-ayatnya terdiri dari huruf-huruf hijaiyah ma'rufah. Al-Quran adalah kitabullah yang ayat-ayatnya itu dari huruf-huruf yang ma'rufah, huruf hijaiyah. Namun ternyata tidak ada satupun manusia yang bisa mendatangkan semisal Al-Quranul Karim. Bahkan kalaupun mereka bersekutu untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak akan bisa melakukannya. Padahal ayat-ayatnya adalah ayat-ayat dari huruf-huruf yang ma'rufah, yang ma'ruf. Ini hikmahnya. Hikmah disebutkannya huruf hijaiyah di beberapa surat dalam Al-Quran. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dzalika itu maksudnya Al-Kitab yang Al-Qur'an, la raiba fi, tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, dan Qur'an adalah huda, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Dzalika itu isim isyarah. Ia menunjukkan keagungan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan isim isyarah dzalik. Al-Kitab yakni Al-Qur'an. Jadi kitab ini ialah Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Saudara Mada Sa'adir rahimahullahu ta'ala menyebutkan, kata beliau, ketika dinafikan raib, la raib ini yastalzim diddah, iya, maka mengandung kebalikannya. Ketika dinafikan raib berarti menetapkan adanya yakin. Yani Al-Quran, dalil Al-Kitab, la raiba fi, tidak keraguan padanya, karena semuanya adalah perkara-perkara yang yakin. Kata Syaikhul Muslim Al-Sa'di rahimahullahu ta'ala, kata beliau, yani bahad Al-Kitab, kitab ini Al-Quran Al-Karim, mustamilun ala ilmi yaqin, mengandung ilmu yakin. Al-muzil syak war raib, yang menghilangkan keraguan, kebimbangan. Hudal lil muttaqin, dan Quran adalah hudal lil muttaqin. Disebutkan dalam ayat ini dengan hudal lil muttaqin. Di dalam ayat Tussiyam, dalam ayat-ayat tentang puasa dari tengah-tengah surat Al-Baqarah, disebutkan Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kenapa disebutkan dalam ayat tersebut hudal linnas, tetapi dalam ayat ini hudal lil muttaqin? Jawabannya, hudal linnas karena memang sebetulnya Quran itu adalah hidayah bagi seluruh manusia. Namun karena yang yantafi'u bil Quran, karena yang mengambil manfaat hidayah dari Quran itu hanyalah orang bertakwa, maka dalam ayat disebut dengan hudal lil muttaqin. Dikatakan hudal lin nas karena memang sebetulnya Quran itu adalah hidayah bagi seluruh manusia. Adapun disebut dengan hudal lil muttaqin karena yang benar-benar bisa memanfaatkan Al-Quran, mengambil manfaat dari Al-Quran, mengambil hidayah dari Al-Quran adalah orang bertakwa, sehingga dikatakan hudal lil muttaqin. Ini ayat yang kedua dari Al-Kitab, la raiba fi hudal muttaqin. Faedah yang pertama dari ayat ini, kata Syaikhul Rahman Al-Sa'di rahimahullah, kata Syaikhul Muhammad rahimahullahu ta'ala, yang pertama, bayan uluhil Quran. Ya, dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, yang pertama menunjukkan tingginya kedudukan Al-Quran. Dari mana tadi yang saya sebutkan? Dari disebut dengan isim isyarah, dzalika. Fal isyaratu bil bu'di, disyaratkan dengan jauh, dzalika, dengan isim isyarah dzalika, ini tufidu uluwa martabatihi, menunjukkan tingginya kedudukan Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, di antara faedah ayat ini, kata beliau rahimahullah, anna hadzal Qur'an nazala min indillahi yaqinan, bahwasanya ini Qur'an, Al-Qur'an ini adalah kitab yang turun dari Allah Subhanahu wa taala seyakin-yakinnya. Yang tadi kata Syaikhul Rahman Al-Sa'di rahimahullah, kandungannya adalah ilmul yaqin, turun dari Allah secara yakin, dan kandungannya juga ilmul yaqin, sehingga dikatakan la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Yang ketiga, di antara faedah ayat ini, kata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu ta'ala, annal muhtadi bihadal Qur'an humul muttaqin, yang mengambil hidayah, bimbingan Al-Quran itu adalah orang-orang bertakwa. Sehingga dikatakan di sini hudal lil muttaqin, hidayah bagi orang bertakwa. Yang benar-benar mengambil hidayah dari Al-Quran adalah orang-orang bertakwa. Yang terakhir, berarti ayat ini menunjukkan keutamaan takwa. Ayat ini menunjukkan fadilatul takwa. Kenapa dikatakan menunjukkan keutamaan takwa? Karena berarti iya, di antara sebab seorang bisa mengambil hidayah Al-Quran adalah dengan takwa. Kata beliau, wa anna min asbabil ihtida bil Quran. Sebab yang sebab seorang bisa mengambil hidayah bimbingan Quran adalah ketika ada padanya ketakwaan. Sehingga Allah menyatakan Quran adalah hudal lil muttaqin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.